Assalamualaikum, selamat datang di channel Rizka Kakak. Kali ini saya akan memberikan resep ramuan atau minuman herbal untuk detok rahim. Resep detok rahim ini saya kutip dari resepnya Dr. Zaidul Akbar ya teman-teman. Minuman herbal detok rahim ini berfungsi untuk mendetoks rahim, mengatasi nyeri haid, serta menstruasi yang kurang lancar. Menstruasi yang tidak teratur, waktu menstruasi yang panjang atau prolong menstruasi, bahkan menstruasi yang berlebihan, dan minuman ini sangat cocok untuk promil. Jika kalian rutin minum minuman detoks rahim ini, insya Allah rahim dan masalah hormonal bisa kembali normal. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini ya, supaya kalianlah orang pertama yang akan mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Terima kasih. Untuk membuat minuman detox rahim ini, bahan-bahannya yaitu 1 sendok teh kapulaga, kurang lebih 5-7 biji, 1 ruas jahe, di sini jahenya saya sudah geprek, dan 1 sendok teh ketumbar, 1 biji cengkeh, kayu manis kurang lebih 3-5 cm, kemudian 1 sendok makan madu. Kemudian untuk membuat minuman detox rahim ini, pertama rebus air dengan jahe yang sudah digeprek. Nah, merebusnya ini jangan sampai mendidih ya teman-teman, kurang lebih 2 menitan lah. Lalu masukkan ketumbar, cengkeh, kapulaga, dan kayu manis ke dalam gelas. Jangan lupa untuk mencuci semua bahan sebelum dimasukkan ke dalam gelas ya teman-teman. Kemudian tuang air yang sudah dimasak tadi pada gelas beserta dengan jahenya ya. Lalu tunggu sampai air menjadi hangat. Jika airnya sudah menjadi hangat, kemudian campurkan 1 sendok makan madu untuk menambah cita rasa. Kemudian aduk sampai dengan merata. Minumlah minuman ini secara rutin 1 kali sehari sebelum makan saat perut kosong. Minuman JSR Detox Rahim ini sangat cocok diminum di pagi hari ya bunda. Jangan lupa saring dulu sebelum diminum. Oh iya, untuk kalian yang masih belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan mengenai informasi minuman ini, silahkan chat di kolom komentar. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.